بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنبتنا عزكم الله. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-44 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih berkaitan dengan masalah anak-anak. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala: Babu man kariha, bab seseorang yang benci. Ayyatamanna mautal banati, benci, tidak suka. Yatamanna, berangan-angan. Mautal banat, kematian anak-anak putri. Bab seseorang yang tidak suka, berangan-angan, berkeinginan matinya anak putri. قال حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة، dikenal dengan ابن أبي شيبة، kunyah beliau Abu Bakar، صاحب المصنف، yang punya kitab مصنف ابن أبي شيبة. Dia punya saudara namanya Uthman ابن أبي شيبة، ثقة، terpercaya juga. Dia punya saudara lagi yang bernama Al-Qasim. Al-Qasim ibnu Abi Syaibah, kadzdzab, pendusta. Juga punya saudara lagi yang bernama Ibrahim ibnu Abi Syaibah, baik. Sehingga yang paling terpercaya di kalangan empat saudara ini ialah Abdullah ibnu Abi Syaibah, dikenal dengan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Nah, قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي إمام من أئمة الجرح والتعديل، seorang imam dari imam-imam yang banyak berbicara tentang jarh dan ta'dil. عبد الرحمن ابن مهدي، dia ini khanafdin azakumullah dijuluki oleh Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala dengan julukan syaitan. Ada syaitan. Apa artinya syaitan? Ya. Syaitan. Syaitanun, ini syaitan. Ini gelar yang kanaudina azakumullah, bukan gelar yang jelek, tetapi gelar yang bagus. Pujian dari Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Kisahnya, kisahnya yang kami dengar, bahwasanya Sufyan Tsauri rahimahullahu taala datang ke daerahnya Abdurrahman bin Mahdi. Kata Sufyan Tsauri kepada muhaddits ahli hadis di tempat tersebut, "Tolong saya dicarikan seseorang, rajulun yudzakiruni fil hadis." Seorang laki-laki yang bisa saya ajak muzakarah, murojaah hadis. Maka mereka menunjuk Abdurrahman bin Mahdi. Alas muzakarah, murojaah hadis dengan Sufyan Tsauri rahimahumullah. Murojaah, selesai murojaahnya, Sufyan Tsauri rahimahullah mengatakan, "Tadi saya katakan kepada kalian, datangkan kepada saya rajulun, seorang laki-laki. Hada bukan laki-laki, hada syaitan," katanya. Ini syaitan, bukan laki-laki. Bukan apa namanya, manusia laki-laki. Artinya, kata para ulama, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala mengetahui seluk-beluk masalah hadis. Penyakit-penyakit hadis yang samar-samar itu diketahui sama Ibnu Mahdi rahimahullah ta'ala wa ghafarallah. Sehingga dijuluki syaitan. Ya kan? Syaitan itu kan sesuatu yang benda yang abstrak, tidak kelihatan. Ya kan? Dalam keadaan bisa melihat manusia, manusia nggak bisa lihat syaitan. Ada syaitan ya. Masya Allah. Pujian ya, bukan celaan. An Sufyan, Sufyan ibnu Sa'id ats-Tsauri, imamun. Dijuluki oleh Syu'bah Ibn Hajjaj dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Sufyan Tsauri itu dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin dalam hadis. Sebagaimana pula Sufyan Tsauri menjuluki Imam Syu'bah dengan julukan yang sama, Amirul Mukminin fil Hadis. Namun yang paling hafiz yang lebih banyak hafalannya Sufyan Tsauri. Jadi diakui sama Syu'bah sendiri. Beliau mengatakan, "Idza ikhtalaftu ana wa Sufyan fal qawlu qawlu Sufyan." Kalau saya dan Sufyan Tsauri berselisih beda pendapat dengan sebuah hadis, maka pendapat yang dipegangi pendapatnya Sufyan Tsauri. Masyaallah. Ana Utsman bin Al-Harith. Juga thiqah ya ikhwan. An Abi Ar-Rawwa' ma'ruf dengan kunyahnya Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan tentang terjemah rawi ini, la yu'raf Abu Rawwa', la yu'raf, tidak dikenal siapa dia. Mari ketahui siapa dia. Namanya apa ini? Majhul, orang yang enggak diketahui. Kalau dalam sebuah asar atau sebuah hadis, tamam, di sanadnya ada rawi yang majhul, bagaimana martabatnya dia? Dhaif. Dia dhaif ya. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun jalil. Anna rajulan kana 'indah. Bahwasanya ada seorang laki-laki duduk di sampingnya Ibn Umar. Walahu banatun, laki-laki ini punya beberapa orang putri. Fatamanna mautahunna. Kemudian laki-laki itu berangan-angan kematian putri-putri dia. Mati aja. Mati aja sudah. Faghadiba Ibn Umar. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marah besar. Marah beliau kepada laki-laki tadi. Faqala, seraya beliau berkata, Anta tarzukuhunna. Apa kamu yang ngasih rezeki sama putri tadi itu? Ini tanda seru dengan tanda tanya. Memang ungkapan marah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa kamu yang ngasih rezeki kemudian kamu berangan-angan apa namanya mati saja? menunjukkan ikhwanul muslimin azakumullah dari kalimat Ibnu Umar ini, anta tarzuquhunna, apakah engkau yang ngasih rezeki dia? Menunjukkan ini orang tidak kuat lagi ngurusi putri-putrinya. Ya, tidak kuat ngurusi putri-putrinya sudah. Hah? Setengah mati sudah. Ngasih makannya setengah mati, ngasih minumnya setengah mati, ngasih pakaiannya setengah mati. Belum lagi tarbiyahnya dia. Hah? Setengah hidup. Hah? Kasih misalnya. Akhirnya dia pun saking beratnya, saking susahnya ngurusi anak putri, mending mati wais. Hah? Mati wais. Anteng bapak. Kan ngurusi kawan mana? Kalau anak laki-laki, dijual no. Nah, senang nyari kerjaan sendiri sana. Anak putri, bagaimana mungkin dilepaskan ya? Nggak bisa. Diurusi sama orang tuanya, sampai dewasa, sampai menikah. Menikah, dan bojone sing urusi. Hah? Hagal. Ini orang, setengah mati ngurusi anak putrinya ini. Susah, nggak mampu lagi ngurusi anak putrinya ini. Akhirnya apa? Ya teman dan maut berangan-angan supaya mati saja putri tersebut. Wal atharu ba'if. Atharnya ya khanalutin azakumullah ba'if. Di sanatnya ada rawi yang bernama Burrawah. Qala al-Zahabi la yu'raf. Al-Imam al-Zahabi rahimahullah mengatakan la yu'raf. Malik naf. Ayyi. Atharnya ba'if. Tentang masalah ini. Sekarang saya mau tanya. Kamil, tanya dulu belum melek masalah anak putri. Disebutkan tadi kita membaca sebuah atsar ucapannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang marah-marah kepada seseorang yang berangan-angan anak putrinya mati. Iya, tapi baik atsarnya itu. Terus sekarang bagaimana ya anak Kamil? Karena dhaif riwayatnya, apa kemudian diperbolehkan bagi kita untuk berangan-angan putri kita mati saja? Hah? Enggak boleh apa? Mengambil apa? Enggak boleh mengambil faedah. Loh. Nah, di sini faedahnya enggak boleh berangan-angan anak putrinya mati. Kalau anda bilang enggak boleh mengambil dari sini faedahnya, ya sudah. Tapi boleh kalau begitu. Dhaif riwayatnya. Berarti boleh kalau begitu. Kita berangan-angan supaya anak putrinya mati. Nah, boleh. Nah, iya. Masih belum nyambung. Kabelnya belum dipasang bakal. Ini asar yang tadi kita baca ya ikhwan. Ialah asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang punya anak putri banyak. Orang ini berangan-angan, bercita-cita supaya anak putrinya mati. Karena enggak mau ngurusi. Dimarahi sama Ibnu Umar. Apa kamu yang ngasih rezeki mereka? Kok kamu kemudian berangan-angan mati saja mereka itu? Artinya apa? Ibnu Umar melarang. Enggak boleh yang namanya berangan-angan supaya anak putrinya mati. Paham ya? Tapi dhaif gitu loh. Artinya dhaif. Nah terus piye cara hukumnya? Apa boleh kita berangan-angan supaya mati aja anak putri kalau kita gak mampu merawat mereka? Hah? Apa gitu ya? Gimana nanti yang ngambil dari hadis ini yang dhaif? Dhaif ya dhaif, dibuang. Boleh apa gak boleh? Berangan-angan demikian? Gak boleh. Dalilnya kok gak boleh kenapa? Allah gitu ya. Baik, anggaplah masalah rezeki ini orang gak mampu ngurusi anaknya. Setengah mati dia. Tukang becak sehari cuma 10.000. Anaknya dari 5. Anak perempuannya 5. Kebutuhannya banyak. Gak cukup sehari 10.000 itu. Baik. Sekarang bapak lagi yang lainnya. Bukan karena permasalahan gak mampu ngurusi dia. Tapi dikarenakan belinya anak perempuan tersebut. Tomboy. Namanya tomboy yang beli gitu ya. Nah, tomboy dia. Anak putri tapi kelayapan ke sana, kelayapan ke sini. Hah? Dari preman wedok. Preman perempuan. Hah? Ngebut sana, ngebut sini. Kayak laki-laki juga. Bermotor. Metal sana, metal sini. Al-Muhim. Orang tuanya udah ngasih tahu. Nduk. Nduk ya, makanya ya. Apa siapa? Dian nduk. Apa-apa? Ya, jangan dok, jangan. Nah, bilangnya artis dengan rupa supaya anak putrinya itu menjadi anak unta yang salihah, menjaga ifahnya dia, kehormatan dirinya, jangan jadi preman perempuan seperti itu, jangan bebas demikian bergaulannya. Kan urut. Tambah lama tambah beling, tambah lama tambah parah. Orang tuanya sudah setengah mati nasihati, nggak mampu. Dahlah. Mati ya wis anakku ini. Hah, mending mati. Hah, bagaimana sekarang? Lu enggak boleh juga. Bagaimana kok enggak boleh? Enggak bolehnya kenapa? Ini kan gena nih, anak putrinya beli nih. Kira-kira kalau ente yang dikasih ujian dan cobaan menghadapi anak putri seperti itu, ya apa perasaan kamu? Nah, keluar rumah langsung disindir sama tangga-tangga dia. Ya toh, mil. Eh, anakmu itu enggak boleh-boleh, boleh jam 12 pagi, jam 2 malam, jam ini. Hah? Larangan naik senangannya itu. Jangan begitu. Apa enggak miris hati-hatinya itu? Kalau kamu sedang ngasih nasihat ke dia, kasih nasihat dengan rupa supaya dia sadar dari perbuatannya. Tidak dengarkan, tambah parah. Tambah parah. Dikerasi, tambah parah. Dialusi, dengar-dengar saja. Ini kan perasaannya kan akhirnya, aduh. Ah, beban mental, beban pikiran, beban segala macamnya. Mati ya, duk, duk, mati ya, duk. Hatimu ini enggak mikirin macam-macam. Ya apa lagi? Enggak bolehnya kenapa? Mana bukan? Taufik hidayahnya dari Allah semua begitu. Gitu. Dalilnya apa? Yang dari kamu sebagai dalih saja. Dalih pertama, dalih kedua. Yang saya ingin dalil. Ada yang tahu? Anda. Yang sebelumnya itu masalah sabarnya. Yang kita bahas sekarang itu masalah perangan-angan matinya itu. Nah, ya. Gitu ya. Ini beban mental loh. Beban pikiran. Nah, ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya, karena mungkin Allah. Perangan-angan matinya putri. Sama dengan maut. Perangan-angan mati. Fanaudin al-Zakumullah. Perkara yang dilarang. Baik itu perangan-angan mati untuk diri dia sendiri. Apalagi perangan-angan mati untuk putrinya. Tidak boleh ya. Kalau untuk diri dia sendiri. Hukum asalnya haram. Kecuali Fanaudin al-Zakumullah. Kalau memang dia itu menghadapi sebuah fitnah. Yang amat sangat dia khawatirkan akan menimpa agamanya. Kalau dia terus hidup, dikhawatirkan dia akan menyimpang dari surat al-mustaqim dengan akibat fitnah tersebut. Maka diperbolehkan bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang doa saja. Sebagaimana yang ma'ruf disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakala. Doa saja. Insyaallah ya. Kalaupun dalam keadaan betul-betul sangat kepepet dan sangat sempit dada kalian, maka contoh yang disebutkan oleh para ulama kita ya qul inna a'udzubillahi fi saat-saat fitnah yang besar seperti itu, mereka biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diwafatkan. Begitu. Dan biasa mereka berdoa, Allahumma qabbilni ilaika ghair maftun. Ya Allah, wafatkan aku pada Engkau dalam keadaan tidak terfitnah. Ini dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan ulama lain selain beliau. Nah, adapun tamanil maut li ghairi, berangan-angan mati untuk yang lainnya, khusus yang kita bahas ini karena kita nasakumullah ialah berangan-angan mati untuk anak putri, mayajus. Dibadarkan ibn Abdina azakumullah terkena kuman ayat wala taqtulu awladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan khawatir fakir, khawatir miskin. Ayat ini ibn Abdina azakumullah berbicara tentang orang-orang jahiliyah dulu, kaum musyrikin Quraisy zaman dahulu yang biasa menanam hidup-hidup anak putrinya, membunuh anak putrinya dengan cara ditanam hidup-hidup. Mungkin karena takut aib, mungkin karena nggak mampu mengurusi mereka, khawatir makan bersama dengan keluarganya, atau asbab yang lainnya. Sebab yang lainnya. Mari perbolehkan ya pada final Assalamualaikum. Dan juga bisa berhujjah dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum." Kalian jangan mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk harta benda kalian. Saya mengatakan sebab apa namanya, ada suatu saat, suatu waktu begitu, tidak ada seorang muslim pun yang memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, melainkan pasti akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, majelis ini enggak boleh. Enggak boleh. Dan juga bagaimana yang disebutkan dalilnya sama Alaf Kamil, bahwasanya at-tawfiq wal hidayah biyadillah, yang namanya tawfiq dan juga hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga upaya kita sebagai orang tua ialah tarbiyatul aulad, jadi anak-anak dengan cara yang kita mampu semaksimal mungkin mengarahkan mereka kepada perkara-perkara yang baik. Kalau kemudian mereka ternyata abarannya memilih cara hidup yang menyimpang, maka kalau orang tuanya enggak merubahinya, la itma alaihim, enggak ada dosa bagi orang tua tersebut. Dan juga ikhwan fillah rahimakumullah, dari berikutnya yang disebutkan sama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ikhwan, bahwasanya Ar-Razzaq Ar-Razzaq wallah, yang ngasih rezeki ialah Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Yang ngasih rezeki ialah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu mengurusi anak putri yang cukup banyak, walaupun mereka belum bisa mandiri untuk nyari usaha sendiri, kamu yang harus mengurusi mereka, ngasih makan mereka, ngasih minum mereka, ngasih pakaian mereka, ngasih kebutuhannya mereka, tarbiyahnya mereka, itu semuanya membutuhkan biaya, membutuhkan pengorbanan. Harus sabar ya. Ar-Razzaq wallah, yang ngasih rezeki khanabatina azakumullah, ialah Allah tabaraka wa ta'ala. Ialah Allah tabaraka wa ta'ala. Hagamah. Ini diambil dari keumuman adillah, dalil-dalil yang lain tentang masalah ini. Juga dengan dalil yang disebutkan sama akhlasi, sekian banyak riwayat yang menganjurkan kita semuanya untuk sabar dalam mengurusi anak putri, berbuat ihsan, berbuat baik dalam mengurusi anak putri. Tamam? Sehingga tamanil maut, berangan-angan matinya mereka, itu sesungguhnya bertentangan sekali dengan tindakan kesabaran, sangat bertentangan dengan ihsan, tindakan berbuat baik kepada anak-anak putri. Wa'adha wa'abihman insyaAllah. Perkara yang jelas insyaAllah. Sehingga bagi orang tua harus betul-betul bisa menjaga lisan ya. Bisa menjaga lisan ya. Yang tadi saya utarakan sama Al Kamil, itu perkara yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dibikin-bikin gitu. Bahkan yang menurut dinas Allah tidak hanya anak putri, anak putra. Hah? Apalagi anak putranya itu masya Allah nakalnya, masya Allah belingnya. Tidak hanya beling dalam artian nakal dirinya saja, sampai perhatikan mengganggu orang lain, namun mengusik orang lain, menganiaya orang lain. Lebih daripada itu, mengganggu ibunya, tamam, ada adiknya, misalnya Dan seringkali khonafuddin azakumullah yang merasakan beban berat ibu ya. Ibu ya. Dan seringkali pula khonafuddin azakumullah yang disakiti ibu ya. Soalnya oleh bapak, gak berani itu anaknya itu. Macam-macam. Apa kan? Tak kiwa. Tak kiwi begini. Gitu. Takut sama bapaknya. Sama ibu. Yang namanya wanita ya kan. Lemah. Ba'if. Gak berdaya. Anaknya laki-laki. Besar. Beling. Preman. Allahumma sa'am. Sehingga terkadang wanita nasakumullah. Seorang ibu itu sudah habis kesabarannya. Sudah sabar, disabar-sabari dari mulai bayi sampai gede. Nakalnya pol seperti itu. Disabar-sabari. Dia dianiaya. Alam dibikin gentar, dibikin takut. Pemandangan yang biasa, yang namanya piring, dipecah di depan ibunya. Diancam dengan botol begini. Fotonya dipecah begitu, kan tajam, diancam begini, dan segala macamnya. Pemandangan yang biasa sehari-hari, ibunya ketakutan, dalam keadaan bapaknya diam-diam saja, merasakan ini anak satu ini. Anak satu ini laki-laki, maksud sih anak laki-laki nakal kayak begini, gak bisa diandalkan sama keluarga. Apalagi orang-orang awam ya, Pak. Anak lanang. Anak lanang apalagi yang paling tua, ini pundaknya keluarga. Masuk enggak bisa bagus, masuk enggak bisa beres, enggak bisa benar, enggak bisa menjadi penggantinya bapaknya dia. Sehingga sang bapak berusaha untuk membela tuh anak, berusaha untuk memperbaikinya, tapi juga enggak beres-beres. Wah, ibunya terus yang jadi sasaran, ibunya dianiaya, merontak, dimarahi sama suaminya sendiri. Wah, itu, ya apa kan ibu? Perempuan ngeluh tak disini. Gimana enggak mengeluh, bapak enggak ada bapak, no? Ibunya yang di aniaya ya. Sekarang yang menurutin asyikumullah, seorang perempuan, seorang wanita, itu sudah habis kesabarannya. Dan bukan perkara yang jarang. Sering kemudian terlontar dari mulutnya mereka yang menurutin asyikumullah, ucapan-ucapan ismati ya, tidak ada masalah. Anakku akeh, anak saya masih banyak, ada 3, ada 4, ada 5. Udahlah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang bagus-bagus. Dah, yang pertama, mau mati-mati ya, wis, karena masalah. Cukup saya dengan yang lain saja. Itu bagaimana yang lumrah. Kenapa? Ya, karena kenyataannya sehari-hari waktunya disakiti terus. Perasaan dia sangat kuat begitu. Sehingga yang punya orang tua, bagaimanapun nakalnya, bagaimanapun belingnya, sang anak, jangan sampai berangan-angan mereka mati, dan jangan sampai mendoakan kejelekan untuk mereka semua, tapi justru sebaliknya, ya, kalau mungkin, azakumullah, di saat-saat kamu terzalimi seperti itu, doakan kebaikan untuk anak-anak kalian. Doakan kebaikan untuk putri-putri kalian. Insyaallah. Tamam? Yang namanya da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang terzalimi itu enggak ada tedeng aling-aling antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga itu saat-saat yang insyaallah diijabahi sebuah doa sehingga dipakai berdoa untuk kebaikan anak-anak mereka. Teman-teman, anak-anak putri kalian, anak-anak kalian, suami kalian, istrinya kalian, misalnya saat kamu terzalimi seperti itu. Allahumma musta'an. Teori gampang. Prakteknya yang susah. Sehingga diingatkan terus. Bab yang ke-45. Qala rahimahullahu ta'ala. Babul walad. Mabkhalatun majbanah. Anak itu mabkhalah. Bikin orang tuanya bakhil. Majbanah. Membuat orang tuanya penakut. Ini anak. Ya. Membikin orang tuanya bakhil. Membikin orang tuanya penakut. Bagaimana itu? Bagaimana yang pernah saya terangkan dalam pembahasan yang lalu, ya, namanya orang tua ngurusi anak-anaknya. Di saat dia punya kelebihan rezeki yang seharusnya bisa dia sedekahkan, dia infakkan fi sabilillah, kalah sama anaknya. Akhirnya dia menjadi sedekah, menjadi berinfak, dipergunakan untuk kepentingan anak-anaknya. Yang pernah saya contohkan ya kawan. Apa sulurnya itu? Hah? Anak semata wayang, semata wayang kepingin ke kebun binatang di Wonokromo sana. Hah? Kalau kata dia, kesempatan emas untuk sedekah fisabilillah. Hah? Enggak mampu dia menahan kemauan anak itu. Allah Subhanahu wa taala. Majbana urusannya kana bin azakumullah jihad fisabilillah. Tamam? Saat dia harus terjun membela agama, berjihad fisabilillah melawan orang kufar, digandoli sama anaknya. Yang gandoli anaknya dia, anak mertuanya dia. Loh, harus sadar. Nah, yang gandoli itu anaknya dia dan anak mertuanya dia. Anak mertua soalnya apa? Eh, istrinya dia. Sudah sama ya? Sudah daftar, mau berangkat. Hah? Berjihad, fisabilillah. Jadi pasukan kavaleri. Nah, karena dia pinter nyopir, bagian pasukan nyopir. Yang lainnya berangkat. Jadi pasukan jalan kaki, infanteri. Nah, jangan begitu. Sudah itu. Dan nafkah semangat-semangat untuk membaca ayat, membaca hadis tentang masalah keutamaan jihad fisabilillah, keutamaan mati syahid. Wah, keutamaan bela agama, berperang melawan orang kufar yang wajib diperangi. Hah? Kedengaran sama istrinya. Ada anak, anaknya mertua ya. Mau kemana mas? Mau berjihad fisabilillah. Nggak kasih kenapa saya tahu mas. Nah itu karena kamu mati, rondo, jadi janda lah ya. Siapa yang ngurusi saya? Siapa yang ngobrolin saya? Sebagaimana dengan anak-anak kamu ini? Masih kecil-kecil seperti ini. Hah? Namanya istri, biasa begitu. Ah, ngasih bayang-bayang seperti itu pada sang suami. Suaminya mulai, aduh iya ya. Hah? Kalau tak tinggal pergi, jangankan pergi jihad yang memang harus mengorbankan nyawa. Tak tinggal pergi jauh saja, merekanya kelepek-kelepek. Hah? Pusing setengah mati. Ya anaknya ada yang rewel, ada yang ngompol, ada yang ada yang segala macamnya. Cuciannya banyak, enggak ada yang bantu nyucikan. Belum lagi masaknya, belum lagi nyetrikannya, belum lagi belanjanya, belum lagi kalau air masaknya habis. Hah? Dan segala macamnya. Iya ya. Ketahuan sama anaknya lagi. Anaknya dia sendiri. Mau kemana, Bi? Mau jihad, nak? Mau perang, kita bilang. Langsung nangis. Abi, jangan, Bi. Nanti kalau Abi yang mati, gimana? Nggak punya Abi lagi. Ya, akhirnya. Dia, berarti nggak punya Abi lagi. Dia, uminya tenang-tenang lagi. Nggak apa-apa, berarti ya. Nggak apa-apa, mana? Allah, Tuhan. Akhirnya, Pak Yahwah, dengan dia mendengarkan suara-suara seperti itu, majbana, membuat dia takut. Mikir lagi, maju mundur, iya enggak, gimana, anaknya masih kecil semuanya, masih butuh pembinaan semua, muncul banyak alasan, tarbiyatul aulad, ya akhi. Nah, ngurusi anak-anak, ya akhi, ngurusi keluarga, bagaimana ini. Terus begitu, sehingga dia pun luput dari amal yang dikatakan dalam Islam, termasuk dzirwatus sanan Islam, puncak tertinggi amal Islam, luput dari dia. Hah? Dikarenakan dia digandoli sama anaknya dan digandoli sama anak mertuanya. Ini yang namanya al-waladu majbanatun mabkhalah. Mabkhalah majbanah. Yang namanya anak ya, kawan. Mabkhalah membuat dia bakhil, majbanah membuat dia penakut. Sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu supaya berhati-hati. Sudah paham ya? Qala haddatsana Abdullah ibn Shalih. كاتب الليل سكرتارس امام الليل هي ضعيفه يا اخوان ضعيف سيء الحفظ هي ضعيف انت لا احفظني هذا طلب بن صالح قال حدثني الليل ليث ابن سعد امام يارا مصر على زمانه قال ابن بركاته كتب الي هشام هشام menulis surat kepada saya. Menulis surat yang isinya hadis kepada saya. Hisham di sini, Hisham bin Urwah. Anabihi, dari bapaknya. Urwah ibn Zubair. Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn Awam. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu yawma. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari pernah berkata, wallahi, demi Allah, ma 'ala al-ardi, tidak ada di muka bumi ini rajulun ahabbu ilayya min Umar, seseorang laki-laki yang lebih aku cintai daripada Umar. Ini Umar, ini orang yang paling dicintai, ya kan. Ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma kharaja, maka tatkala beliau keluar rumah, raja'a, pulang lagi. Apa kasih bikin, ya kan. Faqala, beliau bertanya, kaifa halaftu ya bunayya, bagaimana tadi saya sumpah wahai putriku, tadi saya ngomong apa wahai putriku. Faqultu lahu, maka saya pun menjelaskan, mengingatkan Abu Bakar Siddiq, ini kamu mengatakan bahwasanya tidak ada seorang laki-laki pun di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, a'azzu alayya, sangat berat bagi saya. Tamam? A'azzu alayya. Bukan sangat pada ikhwan. A'azzu alayya. Ini masalah Umarnya. Sahabat Umar, a'azzu alayya. Betul-betul aziz bagi saya. Mulia menurut saya. Wal waladu al-wadda. Sementara yang namanya anak, lebih melekat dalam hati. Al-wadda. Bukan di nuskhabnya saya. Dikasih keterangan. Ay, al-shaqu bil-qalbi. Lebih merekat, lebih lengket dalam hati. Ngerti kan? Artinya, bagaimanapun kecintaan beliau kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lebih cinta kepada anak-anaknya. Ngerti paham ya? Lebih cinta kepada anak-anaknya, lebih lengket kecintaannya. Walaupun mengakui sahabat Umar aziz alaiya, orang yang mulia menurut kami, menurut saya, tapi yang namanya anak lebih lengket. Eh? Ada fitrah ya, ikhwan. Ada ikhwan, ini perkara yang fitrah. Wal atharu dhaif. Atharnya dhaif, di sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Saleh al-Misri. Qala haddathana Musa. Musa bin Ismail. Abu Salamah at-Tabudaki al-Mimqari. Thiqatun. Rawi yang fitrah. قال حدثنا مهدي بن ميمون شو قال ميمون ثقة قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم عبد الرحمن ابن أبي نعم قال dia berkata ini semuanya rawi yang ثقة ya kan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari قال كنت شاهدا ابن عمر katanya ابن أبي نعم saya pernah menyaksikan ابن عمر إذ سأله رجل tiba-tiba bertanya kepada beliau seorang laki-laki an damil ba'udah tentang darahnya nyamuk, artinya darah nyamuk itu najis atau enggak najis. Artinya kalau misalkan dia lagi sholat dikit nyamuk ceblek gitu, dimatikan nyamuknya, ada darahnya menempel di badannya dia atau di posisinya dia, najis atau enggak najis darah nyamuk itu. Itu pertanyaannya aja ya. Faqala, maka Ibnu Umar bertanya, mimman anta, dari mana kamu ini? Faqala min ahli Iraq. Dia mengatakan saya dari Iraq. Dari Iraq. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, unzuru ila hadza. Ah, coba kamu lihat orang ini, kata Ibnu Umar. Yas'aluni an damil ba'udah. Dia bertanya kepada saya mengenai darahnya nyamuk. Waqad qatalu ibna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka telah membunuh anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa itu? Hah? Hasan bin Husain. Hah? Hasan bin Husain. Husain ya. Beliau kalau dikatakan anaknya Nabi, Nabi anaknya Fatimah namanya. Kalau dikatakan anaknya Nabi, begitu ya, masya Allah. Gitu, begitu bahasa Arab ya. Gitu ya, ibnunya. Pada saya cucunya. Cucu dalam bahasa Arab itu namanya ibnul ibn. Atau ibnul binti. Anaknya anak laki-laki atau anaknya anak perempuan. Namanya. Bisa. Yang namanya cucu di bahasa Arabkan dengan ibnul. Dan hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Al-Hasan bin Ali sekarang. Di mimbar, sekali melihat kepada sahabatnya, sekali melihat kepada Al-Hasan, dia mengatakan, inna ibni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini ialah tokoh. Pada dia, cucunya. Sehingga boleh dikatakan demikian. Kata Ibn Umar, silakan melihat orang satu ini. Orang Irak satu ini. Bertanya sama saya tentang darahnya nyamuk. Bayangannya, wah bahaya darah nyamuk itu nanti. Najis kalau kamu sholat, ada nyamuk gigit kamu, kamu matikan kena nyamuk najis. Ah, bagaimana kalau kamu enggak sah? Waqad qatalu ibna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itulah yang membunuh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aneh gitu loh. Kok enggak nanya tentang darahnya Husain? Kenapa kok mereka berani menumpahkan darahnya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu? Sementara yang namanya nyamuk, nyamuk yang enggak ada artinya dibandingkan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tanya masalah darahnya. Aneh. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Huma raihanayya minad dunya." Kedua-duanya, Al-Hasan bin Ali wal Husain bin Ali, raihanayya minad dunya. Dua orang yang saya cintai dari perkara dunia. Raihan, Raihana itu anak kesayangan. Dua anak kesayangan saya dari dunia ini. Wal hadis sahih. Naam ya. Sahih ya. Masya Allah. Hadis ini para hadirin azakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab anak itu ialah membuat fakhil, membuat penakut. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan huma raihanayya minad dunya. Al-Hasan bin Ali wal Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in itu orang yang beliau cintai dari perkara dunia ini. Hubungannya apa ini? Pembawaan riwayat ini, pencantuman hadis ini dalam babnya beliau. Gunanya apa ini? Fungsinya apa ini? Ada yang tahu? Babnya masalah anak itu membuat bakhil, membuat penakut. Hadisnya memuji Al-Hasan bin Ali wal-Husain bin Ali. Karena menunjukkan Rasul sangat cinta dengan mereka berdua. Dipuji yang namanya anak. Bukan dikatakan sebagai pembuat bakhil orang tua. Juga tidak dikatakan sebagai pembuat penakut orang tua. Beda gitu. Tidak sinkron gitu. Bagaimana cara menyinkronkannya ini? Anda ya? Sih? Masih sore ya. Macam-macam. Mikir orang. Apa hari? Ada kecintaan kepada anak membuat fitnah. Loh, membuat fitnah dunia. Anda. Ini riwayat menunjukkan persesuaian sama cucu-cucunya. Ya kan? Babnya anak itu bikin bakhil, bikin penakut. Anak sih namanya. Begitu. Masa Rasul bakhil. Masa Rasul penakut. Nah, ini sekarang Rasulullah lah ini, yang senang ini. Saya, masa Rasul dikatakan penakut, dikatakan saya takhil, hati-hati. Nah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang saya paham dari sini dua perkara. Dari sisi babnya, kalau mau disesuaikan dengan babnya, pada bukti nasakumullah ialah tidak dari riwayat ini, tetapi dari riwayat yang lain. Paham ini ya? Dari riwayat yang lain. Atau tahu yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dengan dua cucunya ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat, oh sahihah, bayat sahihah. Tamam? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud dalam salatnya, lagi ngimami para sahabatnya, ikhwan, sujud dalam salatnya. Datang Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib naik ke punggungnya Rasul. Anak kecil, biasa kan, senang sama mbahnya, dibikin kuda-kudaan, lagi sujud, nah, kuda ini, dinaikin. Itu kan biasa kan? Iya, yang punya anak akan merasakan demikian, biasa itu. Ini dalam sholatnya ya ikhwan, sayangkan. Lagi ngimai para sahabatnya, sehingga lama sekali sujudnya itu. Sampai ada sebagian sahabat yang ini jangan-jangan ada yang gak beres ini. Angkat kepalanya lihat, ada apa ini? Ternyata dilihat, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang bermain-main di atas punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Maksud lagi ini. Lama-lama, beliau duduk, menyelesaikan salatnya. Beliau menjelaskan bahwa saya tadi membuat lama cucu saya. Iyalah, cucu saya ini naik di punggung saya. Dan saya gak suka mengganggu dia. Atau membuat dia kecewa. Dengan dia kecewa. Juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkhutbah menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya, datang cucunya. Beliau hentikan, beliau datang digendong anaknya, teruskan lagi. Saya mengatakan, Inna min azwajikum wa awladikum atuwallakum fahdaruhum. Saya juga mempercayai lagi yang lainnya, Inna ma amwalukum wa awladukum fitnah. Sesungguhnya, anak-anak kalian, harta tak kalian juga anak kalian, itu fitnah bagi kalian. Dibaca langsung ini ayat, ketika beliau sedang menggendong cucu tadi. Fitnah ya ikhwan. Fitnah ya ikhwan. Saya faham ya? Dari sini kan yang dinasihat Allah. InsyaAllah ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwasannya betul-betul yang namanya al-walad mabukhalatul majibanah. Fitnah bagi orang tuanya, bahkan fitnah bagi mbahnya. Akhirnya ikhwan. Nah. Hadza wajhun. Ini satu sisi. Kalau mau disesuaikan dengan babnya. Sisi yang kedua yang menurutin azakumullah ialah dari sisi yang lainnya. Tamam? Riwayat ini yang menurutin azakumullah adalah hadis yang menerangkan tentang keutamaan Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Dikatakan sebagai kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibawakan dalam bab ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menerangkan bahwasanya al-waladu mabghalatun majbana, yang namanya anak membuat bakhil, membuat penakut, itu tidak semuanya. Tadi, tidak semuanya. Tidak semua anak demikian. Ada beberapa anak yang membuat orang tuanya semangat untuk beramal, semangat untuk berinfak, semangat untuk berjihad, membuat dia rajin sedekah dan pemberani ketika berperang. Contohnya, nah seperti Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Wal-Husain bin Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ambil dari ayat Allah Taala, ya ikhwan, ya ayyuhallazina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya min dari sebagian istri-istri kalian dan sebagian anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Hati-hati dari mereka. Dengan penyebutan kalimat min sebagian mereka. Artinya apa? Tidak semua istri, tidak semua anak itu membuat makhalah, membuat orang bakhil, membuat majbanah, para penakut atau sebagai musuh. Terkadang yang namanya istri sebagai teman dunia akhirat. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah yang namanya dunia itu kesenangan, dan supaya baik kesenangan dunia ialah wanita yang salihah. Hakata ya, Pak. Demikian pula ya, khonabuddin azakumullah, yang namanya anak juga bisa menjadi apa namanya barokah bagi anaknya, aw waladun salihun yad'ulah, atau anak saleh yang mendapatkan kebaikan buat dia, sehingga tidak semua mafkharatun majbanah. Nah, juga menunjukkan ya khonabuddin azakumullah, al-asl memang hukum asalnya salah fitrah ya khonabuddin azakumullah, yang namanya anak mafkharatun majbanah. Sebab ini nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dalam sebagian riwayat dari banyak dari sebagian sahabat, dua atau tiga sahabat begitu, jangan lafaz langsung al waladu madkhalatun majbanah, yang namanya anak membuat bakhil dan membuat penakut, dan disahkan sebagian para ulama. Wallahu taala alam shawab. Maka ikhwan fillah jazakumullah, sebagai orang tua tugas kita ialah hanya mentarbiyah, tamam, menjadi anak-anak kita dengan sifat tenaga, dengan semua kita mengarahkan mereka kepada perkara yang baik. Semuanya at-taufiq biadillah, yang namanya taufiq dari Allah tabaraka wa taala, wal hidayah biadillah, dan juga hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Kita hanya punya prinsip ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dan juga kita sebagai orang tua harus ekstra hati-hati dari yang namanya istri, dari yang namanya anak. Jangan sampai kecintaan kepada istri dan kepada anak membuat kita lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yafal dzalika fa ulaika hum khasirun. Wahai orang beriman, janganlah membuat kamu lalai. Jangan melalaikan kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para siapa yang berbuat demikian, dibikin lalai oleh anak istrinya, dibikin lalai oleh harta bendanya, faulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanya kan? Ala syakfi cukup insyaallah ya. Kalau ada tanya kan, maka cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.